innakum tusrikun taquluna masya Allah wasita al-hadis. Bahwasanya orang Yahudi datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya kalian ini berbuat syirik karena kalian itu mengatakan masya Allah wasita. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasannya orang Yahudi walaupun mereka terjatuh dalam kesyirikan, bahkan syirik akbar, tapi mereka juga mengetahui tentang kata-kata yang mengandung syirik, yaitu kata-kata masya Allah wasita. Dan orang Yahudi juga mengetahui watakulun wal Ka'bah, demi Ka'bah, bahwanya bersumpah dengan selain Allah adalah syirik. Maka Nabi SAW setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yahudi kepada Nabi SAW, Nabi tidak mengingkarinya. Maka Nabi mengatakan fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintah mereka para sahabat, idza aradu ayyahlifu ayyakulu wa rabbil Ka'bah. Maka Nabi memerintah para sahabat apabila ingin bersumpah maka hendaknya mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, yaitu bersumpah dengan nama Allah, termasuk nama Allah lah nama Rabb. Wa yakulun masya Allah summa sita. Dan beliau juga meminta para sahabat agar mengucapkan masya Allah summa sita. Karena perkataan masya Allah summa sita ini bukan perkataan syirik. Di antara faedah dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, beliau mengatakan wa fihi qabulul haqqi mimman jaa bihi kainan mangkana. Di dalam hadis ini ada pelajaran yang berharga, yaitu menerima kebenaran dari siapapun yang datang dengan membawa kebenaran. Karena Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Yahudi, bahwasanya perkataan masya Allah wasita adalah perkataan kesyirikan. Bersumpah dengan selain Allah adalah syirik. Rasul tidak mengingkari, karena itu adalah kebenaran. Walaupun yang membawa orang Yahudi. Nah ini pelajaran penting. Bahwasannya al-haq diterima dari siapapun yang membawanya. Karena al-hikmah dalalatul mu'min, aina ma wajadaha akhadaha. Hikmah yaitu kebenaran ini pada salah barang hilangnya orang yang beriman. Maka kapan saja mendapatkannya maka mengambilnya. Jadi kebenaran lebih berhak dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman adalah ahlul haq, orang yang di atas kebenaran, Yang menjadi masalah sekarang ini adalah membedakan dengan qabulul haq dan talabul haq. Ini penting. Kalau menerima kebenaran dari manapun datangnya, diterima kebenaran, diambil. Adapun talabul haq, mencari al-haq, maka bukan dari mana saja atau kepada siapa saja. Harus dibedakan di sini antara talabul haq dengan antara qabulul haq dengan talabul haq. Kalau menerima kebenaran berarti kemudian datang kepadanya, maka wajib diterima. Kalau talabul haq berarti mencari kebenaran, berarti dia yang datang untuk mencari kebenaran, maka ini tidak diboleh kecuali kepada ahlul haq. Nah, ini. Adapun mencari al-haq, yaitu datang, cari, mendatangi, maka tidak dicari al-haq kecuali kepada ahlul haq. Karena mencari. Nah, ini perbedaan. Ini ada perbedaan di sini. Al-farqu baina qabulil haq wa talabil haq. Amma qabulul haq mimman ja'a bi kainan mankan. Walakin talabal haq la yatlubu illa min ahlil haq. Perbedaan antara menerima kebenaran dan mencari kebenaran. Adapun menerima kebenaran, maka dari siapapun yang datang kepadanya membawa kebenaran, maka diterima, diambil. Akan tetapi mencari al-haq, maka al-haq tidak dicari kecuali kepada ahlul haq. Kenapa? Nah, ini. Lianna ahlul batil. Ini sekarang. Karena ahlul batil, orang yang di atas kebatilan, asluhu ad-dolal wa idlal. Ahlul batil asalnya sudah sesat dan menyesatkan orang lain. Ini harus dibedakan. Orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa al-haq. Beliau terima. Karena datang kepadanya membawa al-haq, itu mengatakan innakum tusyrikun atau innakum tusyrikun. Taqulun masya Allah wasita. Ini kebenaran. Dia terima. Tapi kalau mencari al-haq, ini mencari berarti orang datang ke seseorang untuk mencari al-haq. Maka al-haq tidak dicari kecuali dari ahlul haq. Karena kalau ahlul batil sudah dasarnya sesat dan menyesatkan. Orang Yahudi, ya ini sekarang, ahlul batil, di atas kebatilan karena tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia membawa al-haq, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran, tapi tujuannya bukan ingin kebenaran, ingin kebaikan. Maka jelaskan oleh sebagian pensyarah hadis ini. disebutkan hadal yahudi jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam la liyan saha al umma anisyirki walakin liyatanaqqasa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa yuridu ayyatanaqqam minhum ka'annahu yuridu ayyakula antum takulun inna nusriku wa antum tusrikun. Orang Yahudi ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun membawa kebenaran, tujuannya bukan ingin memberi nasihat. Nah ini bukan. Apa tujuannya? Tujuannya ingin menjatuhkan Nabi dan sahabatnya. Maka dia mengatakan innakum kuntum tusyrikun. Sedang Rasulullah SAW tidak melakukan perkataan itu. Walaupun mungkin orang Yahudi mendengar ada sebagian sahabat mengucapkan itu. Tapi yang sementara innakum kuntum tusyrikun kepada Nabi SAW. Ini ingin menjatuhkan Rasul. Ini dasarnya adul batil di sini. Membawa al-haq bukan untuk al-haq, tapi untuk menjatuhkan ahlul haq. Maka jangan mencari al-haq kepada alul batin. Ini penting. Dan juga sifatnya alul batin, andai kata dia mencari mendapatkan al-haq atau mencari al-haq, itu tujuannya untuk menguatkan kebatilannya. Ini. Maka seolah-olah orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika mengatakan innakum tusyrikun, seolah mengatakan kalian itu mengatakan kami itu syirik, kami syirik, kalian juga syirik, kan gitu, seolah begitu. Nah ini, jadi ingin seolah ingin menguatkan dirinya berbuat syirik. Ini alul batil. Terkadang alul batil mengetahui kebenaran, tapi bukan untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Bukan. Kalau memang untuk berpegang teguh dengan kebenaran, mestinya orang Yahudi lebih pantas meninggalkan kesyirikan yang lebih besar lagi, yaitu mengatakan Uzair ibnullah. Itu syirik akbar. Nah ini. Sedangkan dia tahu itu syirik. Karena perkataan Masya Allah wasita saja tahu kalau itu perkataan syirik. Karena orang Yahudi sifatnya orang sebenarnya orang berilmu. Ya mestinya orang Yahudi lebih pantas meninggalkan kesyirikannya. Adapun mungkin di antara sahabat ada yang terjatuh mengucapkan seperti itu karena mungkin belum tahu kalau itu syirik. Terjatuh dalam kesyirikan, yaitu melakukan mengucapkan perkataan syirikan atau bersumpah dengan Allah karena mungkin belum tahu kalau itu syirik. Ini bedanya. Orang Yahudi mengetahui bahwanya perkataan Masya Allah wasit adalah perkataan syirik. Tapi kesyirikan yang mereka miliki tidak mereka tinggalkan. Ini perbedaannya alul batil dengan alul haq. Adapun alul haq, ini. Andai kata dia terjatuh dalam kebatilan, karena mungkin enggak tahu, maka segera dia meninggalkan. Maka para sahabat yang terjatuh mungkin perkataan Masya Allah wasita yang didengar oleh orang Yahudi, setelah Rasulullah SAW memerintah mereka untuk meninggalkannya, ya para sahabat tinggalkan. Ini perbedaannya ya ikhwan. Apakah pantas sekarang ini kita mencari al-haq kepada adil batil, sedangkan dasar-dasar sudah dolal dan sesat dan menyesatkan? Maka berkata Al-Waqi bin Jarrah, man talabal hadis liyakwiya ra'yahu fahuwa sahibu bid'ah. Barang siapa yang mencari hadis hanya ingin menguatkan ra'yunya, dia mencari kebenaran, dia belajar kebenaran tapi untuk menguatkan hawa nafsunya, ini cirinya ahlul bid'ah, sahibul bid'ah. Yahudi mengetahui bahwa perkataan Masya Allah wasita, perkataan kesirikan. Syirik ashar. Dia itu perkataan syirik lafzi. Tapi tidak menjadi sebab mereka meninggalkan kesirikan yang lebih besar yang ada pada mereka. Tapi mereka gunakan untuk menjatuhkan Nabi SAW dan para sahabatnya, untuk mencelanya. Di sini ada perbedaan antara ahlul haq dengan ahlul batil yang sangat jelas. Maka sahibul haq qad yaqulu al haq la li idharil haq wa la li nafsihi au islahi nafsihi wala wa innama li ghardin fasidin. Ini penting. Sebagian ulama mengatakan sahibul haq sahibul batil ahlul batil terkadang mengucapkan kebenaran, tapi tujuannya bukan untuk menampakkan kebenaran, tapi untuk menjatuhkan ahlul haq, nanti akan kelihatan. Dan bukan untuk dirinya, dan bukan untuk memperbaiki dirinya, tapi mempunyai tujuan yang rusak. Ini ahlul batil, sahibul batil, walaupun dia mengucapkan kebenaran. Wa ta'na ahlul haq, dan tujuannya biasanya untuk mencela ahlul haq. Ini penting. Maka kisah yang masyhur, kisahnya Abu Hurairah ketika menunggu harta zakat lalu dicuri oleh jin. Nah ini, sampai ketangkap, berapa kali ketangkap, akhirnya menyampaikan kebenaran kepada Abu Hurairah. Nah ini, Abu Hurairah pun tidak mau menerima, datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan sadaqa wa huwa kadzub, dalam hal ini dia benar, menyampaikan kebenaran kepada Abu Hurairah, tapi sebenarnya dia adalah kadzub, dia pendusta. Nah ini penting. Dikatakan kadzub, orang pendusta, terkadang menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang dalam perkara tertentu adalah benar dia. Maka ketika dia membawa kebenaran, wajib kita terima. Walaupun dia kadzub, tapi untuk mencari al-haq ini tidak sembarangan. Ini penting. Ini perlu dibedakan. Jangan perbuatan apal ini sebagai dalil bahwasanya mencari ilmu kepada siapa saja, cari. Kita seleksi. kita itu mencari koseleksi bagaimana. Kalau kita ahlul ilmu mungkin bisa menseleksi. Kita sifatnya mencari, kok mau menyeleksi. Dan biasanya orang mencari ilmu, ya butuh kepada yang dia datang kepadanya. Dan orang yang butuh biasanya merendah, menaati, mendengar, memperhatikan. Nah, apabila mencari al-haq kepada al-batil, maka bukan al-haq yang akan didapat. Karena ahlul batil walaupun dia menyampaikan akhlak, tujuannya bukan untuk al-haq. Bukan untuk membela al-haq. Bukan untuk memperbaiki. Bukan. Maka di antara faedah yang penting, wa man urifa bil batil la yahtarru bi qali al haqq. Barang siapa yang telah dikenal kebatilannya, itu ahlul bidah, ahlul hawa, maka jangan tertipu walaupun terkadang dia menyampaikan kebenaran. Kahadal Yahud, sebagaimana orang Yahudi ini. Alladzi qala haqqan lakin la min ajlil haqq. Walaupun dia mengucapkan kebenaran, tapi bukan untuk kebenaran. Wa innama min ajli sabbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Akan tapi tujuan ingin mencela nabi dan sahabatnya radhiyallahu anhu. Maka dalam masalah mencari al-haq ya ikhwan, harus hati-hati. Mencari kebenaran harus seleksi benar-benar kepada orang yang di atas al-haq, di atas kebenaran, harus kepada ahlu sunnah wal jamaah, kepada ulama-ulama yang dikenal di atas kebenaran, yang di atas manhaj salaf. Karena ahlul bid'ah, ahlul hawa, mereka walaupun terkadang memiliki kebenaran, bukan untuk kebenaran. Berkata Waqi, ini beliau membedakan, anna ahlal ilm la yaktubu ma lahu, anna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Wa ahlal ahwa atau la yaktubuna illa ma lahum. Kalau ahlul ilm, nah ini ahlul ilm, mereka menulis ilmu, menulis hadis, baik yang memang mendukung dirinya atau yang membantah dirinya, tulis, karena itu kebenaran. Ini ahlul ilm, mereka belajar ilmu, baik yang mungkin ilmu itu mendukung apa yang telah dia amalkan, apa yang ada pada dirinya, keadaannya, dan juga mereka nulis apa yang mungkin mengoreksi keadaan dirinya, ditulis, diambil semuanya. Ini ahlul ilm, ahlul haq. Adapun ahlul hawa, mereka tidak menulis itu ilmu kebenaran kecuali yang mendukung keadaannya. Apa pantas orang semacam ini diambil ilmunya? Nah ini. Dipanggil ilmunya. Nah. Karena mereka. Ya. Andai kata belajar ilmu bukan untuk kebenaran, untuk membela kebenaran, untuk memperbaiki dirinya, tapi untuk menguatkan hawa nafsunya. Maka jangan terkecoh mungkin mereka alul bid'ah menyebarkan dan membawa hadis Bukhari Muslim, membawa hadis yang sahih. Mereka menghafal ayat Al-Quran. Mereka semuanya untuk membela bid'ahnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasannya senang orang lain terjatuh dalam kesalahan ini bukan sifatnya alul haq. Senang kalau orang lain terjatuh dalam kesalahan itu bukan sifatnya alul haq. Jadi ini bukan termasuk sunnah senang terhadap kesalahan saudaranya. Syekh Muhammad Basmul Hafidullah mengatakan laisa minas sunnah al farhu bi ahta'i ihwanik. Bukan termasuk sunnah gembira dengan kesalahan saudaranya. Nah ini. Itu salah. Senang. Terjatuh dalam kesalahan. Nah ini. Lalu mencelanya watasni alaih watasbib alaih, yaitu mencelanya, mengoloknya. Sebagaimana Yahudi ini, mungkin dia mengetahui ada sebagian sahabat Nabi yang mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan, yaitu masya Allah wasita, mendengar. Tapi memang kalau bukan alul haq, bukan ingin nasihati. Yang benar mesti kan menasihati sahabat. Atau orang yang mengucapkan itu. Tapi datanya kepada Nabi. Innakum tusyrikun. Kalian berbuat syirik kan? Ini sifat. Bukan sifatnya alul haq yang semacam itu. Karena mereka sifatnya bukan nus, bukan nasihat. Mereka mempunyai kebenaran atau mereka mengetahui kebenaran, bukan mempunyai sifat nasihat. Beda dengan alul haq. Kayak ini bedanya. Kalau ahlul haq, mereka memiliki al-haq adalah untuk nasihat. Karena itu agama ad-dinun nasihat. Bahkan ahlul haq membantah ahlul batil, ini perlu diperhatikan di sini. Ya. Ahlul haq membantah ahlul batil, membantah menjelaskan kebatilannya ahlul batil. Itu dalam rangka nasihat. Bukan karena senang mereka terjatuh dalam kebatilan, bukan. Para ulama, ahlul ilm, ahlus sunnah membantah kesesatannya ahlul bid'ah, ahlul hawa. Itu bukan karena senang mereka terjatuh dalam kebatilan, bukan. Karena dalam rangka nasihat. Pertama, ini tujuannya ar-rudud, membantah kebatilan. Tujuannya untuk menasihati dirinya. Jadi membantah kebatilan adalah untuk menasihati dirinya. Agar tidak terpengaruh dengan kebatilannya ahlul batil, bid'ahnya ahlul bid'ah. Maka membantahnya, menjelaskannya. Yang kedua, nasihat untuk umat secara umum dengan dibantah kebatilan agar umat tidak tertipu dengan kebatilan yang dibawa oleh ahlul batil. Dijelaskan kebatilannya dengan dalil-dalil yang kuat. Ini tujuannya nasihat. Dan yang ketiga, nasihat di ahlul batil agar meninggalkan kebatilannya. Ini bedanya ya ikhwan antara ahlul haq, ahlus sunnah dengan ahlul batil dan ahlul hawa. Ahlul hawa datang menyampaikan kebenaran, tapi bukan untuk nasihat. Ini, maka di sini pentingnya dalam mencari ilmu, mencari al-haq, memiliki hati yang lurus, hati yang bersih, hati yang benar, yaitu nasihat. Terkhusus untuk nasihati diri sendiri. Nasih li nafsihi. Ini yang pertama ya ikhwan. Kita belajar ilmu adalah untuk menasihati diri kita, jiwa kita yang telah kita dengarkan daurah kemarin. 6. Untuk menasihati jiwa kita. Ini pertama ilmu. Atau untuk melatih anak kuda, kuda balap, agar menjadi kuda balap yang bermanfaat bagi penunggang. Dalam medan jihad, dalam berperang di jalan Allah, jihad dengan ilmu, dengan hujjah dan dengan pedang, menang. Ini ahlul haq, mencari ilmu adalah pertama menasihati dirinya. Maka walaupun membantah ahlul haq dengan kebatilan dibantah dengan hujah-hujah, itu pertama untuk menasihati dirinya. Ini penting. Yang kedua, nasihati umat agar umat tidak terpengaruh. Maka biasa di dalam muqaddimah khutbah sebutkan, wasarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan seterusnya. Itu untuk nasihati diri sendiri. Untuk menasihati diri sendiri, berhati-hati dari bid'ah, bahwasanya sebaik-baik saya buruk-buruk perkara lah perkara baru. Dan untuk menasihati umat secara umum, terkhusus yang mendengarnya, dan juga untuk menasihati orang yang terjatuh dalam bid'ah, diingatkan. Ini sifat yang baik, hati yang baik yang dimiliki oleh ahlul haq, an-nus, nasihat. Jadi bukan karena senang ahlul bid'ah dalam bid'ahnya senang, kalau dibantah dengan karena gembira, bukan sifatnya. Ahlu sunnah yang semacam itu. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Basmul Habibullah, laisa minas sunnah istimadu uslubis sataim wal ayyarah wassabab wassibab fil rudud, bukan termasuk sunnah dalam membantah dengan metode mencela, dengan metode mencaci maki, itu bukan termasuk sunnah. Dengan mencaci maki, menjatuhkan, dalam membantah kebatilan itu dengan hujjah. Pertama dengan ikhlas, semata-mata mencari wajah Allah, untuk membela kebenaran, membela al-haq. Karena membantah kebenaran termasuk jihad. Ini penting. Membantah kebatilan, membantah al-batil, membantah kesyirikan, membantah bid'ah. Ini adalah jihad fi sabilillah, yaitu jihad dengan hujjah, dengan ilmu, dengan bayan. Jadi ibadah. Banyak perkataan para salaf tentang masalah ini, masalah ar-rad ala ahli batil. Dan ibadah syaratnya adalah ikhlas. Ini syaratnya ikhlas, mencari wajah, apa, mencari wajah Allah dan ajr minallah. Jadi ketika membantah kebatilan itu ikhlas. Dan yang kedua, sesuai dengan aturan syariat sunnah, yaitu dengan ilmu, bukan dengan hawa. Maka bukan termasuk dari sunnah membantah ahlul batil dengan metode mencela, menjatuhkan, mencaci maki. Bukan. Kenapa? Kembali kepada tadi itu, janganlah menasehati. Tujuan dari rod adalah an-nus, menasehati diri sendiri. Nasihati umat secara umum dan nasihati orang yang terjatuh dalam kebatilan. Jadi bukan malah senang, oh fulan dalam kesalahan, fulan dalam kekeliruan, senang. Sorak gembira, sahut mencahut. Itu andai kata terjatuh dalam kesalahan, kebatilan, apalagi ini hanya penggiringan opini. Ini diopinikan fulan itu salah, digiring dengan narasi-narasi yang dikesankan fulan terjatuh dalam kesalahan lalu gembira. Ini bukan manhaj adusun, bukan manhaj adusun. Pada asalnya, ahlul haq itu sedih kalau melihat orang terjatuh dalam kebatilan, siapapun, baik saudaranya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW sedih ketika manusia tidak beriman kepada beliau, tidak mengikuti beliau, Rasulullah SAW sedih. Ini asalnya ya ikhwan. Jadi ketika orang terjatuh dalam kebatilan, orang terjatuh dalam bid'ah, orang terjatuh dalam kesyirikan, bagi ahlul haq itulah sedih. Kenapa banyak orang terjatuh dalam kesyirikan, banyak orang terjatuh dalam bid'ah? Maka sehingga ahlul haq itu semangat berdakwah tauhid, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, karena sedih melihat mereka terjatuh dalam kesyirikan. Kalau gembira, ya enggak dakwah tauhid. Ya pahami? Kalau melihat alul batil itu dalam batilan, ya enggak berdakwah kebenaran. Ya senang. Biar saja dalam kesyirikan, kapokmu, kan gitu. Ya, karena sedih. Maka berdakwah tauhid, ya bari berdakwah tauhid, terus didakwahkan tauhid. Kenapa? Karena sedihnya melihat umat terjatuh dalam kesyirikan. Selalu diingatkan tentang sunnah, diperingatkan dari bid'ah, karena sedih melihat kaum muslimin terjatuh dalam kebid'ah. Dan karena sayangnya kepada umat agar selamat dari nar, dengan selamat dari syirik, agar dia selamat dari nar. Maka Rasulullah senantiasa berdakwah tauhid sebagaimana Rasulullah SAW dari awal dakwah sampai akhir dakwahnya selalu mengingatkan dari peringatan dari syirik, sampai mengajarkan tauhid, memperingatkan dari syirik, sampai di akhir beliau hidupnya mengingatkan dari syirik berkaitan dengan kuburan. Ini bedanya antara ahlul haq dengan ahlul batil. Lantas sekarang ini, apabila kita mencari al-haq kepada ahlul batil, sedangkan ahlul batil mempunyai al-haq bukan untuk kebenaran, apa yang akan kita dapat darinya kebaikan? Apa yang didapat? Sedangkan tujuannya ingin menjatuhkan ahlul haq, apa yang akan didapat? Ini harus dipahami. Jangan disamakan antara menerima al-haq dengan mencari al-haq. Kalau menerima, iya. Siapapun yang membawa al-haq, terima. Walaupun orang kafir datang kepada kita umpamanya, kita pas lagi lalai, dikumandangkan azan, kita gelale di mall umpamanya, sibuk cari barang umpamanya, ya. Lalu top yang punya mall itu, yang nunggu barang itu orang kafir. Mas, sudah adzan kok enggak ke masjid? Terima. Terima kasih, Mas. Nah, terima kasih. Umpamanya. Walaupun dia tujuannya apa, terserah dia. Mau tujuannya mau mencela kita, mau menghina kita. Tapi itu kebenaran. Terima. Walaupun mungkin kritik kita, santri ada adzan gak peduli, umpamanya. Pakai jubah, umpamanya. Diingatkan sama penunggu toko. Mas, udah adzan itu. Kok asik saja lihat barang-barang. Itu kebenaran. Harus diterima. Tapi apakah kita tiap hari datang kepada dia cari kebenaran? Mas, apalagi kebenaran yang saya dapat, yang saya kasih. Itu bukan tiap hari ke situ lagi. Kenapa ke situ lagi? Mau cari kebenaran di situ, kemarin saya dinasehati. Datang lagi ke situ. Lah. Atau umpamanya kerja di perusahaan, pimpinannya bukan muslim. Pas azan diingatkan. Mas, itu sudah azan. Oh iya. Atau diingatkan. Mas, katanya dalam hadis Nabi antum, jenggot itu sunnah kok, dicukur jenggotan kamu. Kebenaran. Ya diterima. Walaupun tujuannya dia apa, terserah mau nasihati, mau mencela, al-muhim itu kebenaran. Saya dengar katanya itu nilai jenggot itu sunnah kok, mas kan muslim ya? Iya, kenapa gak dipelihara jenggotnya, gak dibiarkan, apa, gak dipelihara, dicukur. Ya kebenaran, ya kita terima. Tidak pula kamu bukan muslim aja ngomong-ngomong, gak boleh. Itu al-haq. Ini penting ya. Ya kadang-kadang alul haq terjatuh dalam kebatilan. Tapi bedanya di sini. Nah, ini bedanya ya Iwan. Kalau alul haq dia memang dasarnya adalah ahlul haq, di atas kebenaran. Apabila dia terjatuh dalam kebatilan lalu diingatkan, dia segera meninggalkannya, kembali kepada Allah. Ini berbeda dengan ahlul batil. Nah, ini walaupun dia mungkin terkadang bisa mengucapkan kebenaran, tapi untuk dirinya saja tidak bisa merubah jadi benar. Untuk dirinya enggak bisa. Walaupun dia menyampaikan orang lain, tapi untuk dirinya pun enggak bisa. Karena memang tujuannya bukan al-haq mereka itu. Dari sini juga diambil faedah. Hendaknya ketika kita menyampaikan al-haq adalah dengan niat yang lurus, yaitu nasihat, bukan celaan, bukan ingin menjatuhkan. Kita mengetahui kebenaran, lalu kita ingin menyampaikan bersaudara kita, maka kita sampaikan dengan niat nasihat. Ad-dinun nasihat. Dan berharap orang yang diberi kebenaran itu menerima kebenaran, bukan untuk menjatuhkan dan untuk menyelabukan. Untuk tasnya, berharap untuk diterima kebenaran itu. Ini ya ikhwan, ini penting masalah ini. Jadi jangan tertipu dengan hadis ini bahwasanya mengambil beran dari Yahudi. Jangan seperti mereka belajar Islam ke Eropa. Belajar Islam ke negara-negara kafir, ke orang-orang non-Islam. Alasannya, dan Rasul aja menerima kebenaran dari Yahudi. Bukan itu. Harus salah. Harus dibedakan antara qabulul haq dengan talabul haq, itu beda jauh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.